Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelumnya saya minta maaf, duduk di atas tidak sebadan dengan hadirin. Saya tidak tahu, saya cari meja di sini enggak ada, ya sudah duduk di atas. Manfaatnya cuma satu, siapa yang ngantuk ketom. Terlihat yang ngantuk. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali ta'lim di tempat ini. Pembahasan kita melanjutkan masuk pada bab yang ke-47. Al-mas'alatu sabi'atu wal-arba'un. Permasalahan yang ke-47. Ya'ni kufruhum bini'amillah. Kufruhum bini'amillah. Bahwa di antara kekafirannya zaman dulu adalah mereka mengkafiri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jikalau kalian bersyukur maka sungguh-sungguh akan kami tambahkan nikmat atas kalian. Namun jikalau kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Dalam ayat ini kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan sikap manusia terhadap nikmatnya Allah ada dua. Yang pertama mensyukurinya dan yang ketiga mengkufurinya. Yang pertama mensyukurinya, yang kedua mengkufurinya. Maka hati-hatilah, jangan kita sampai mengkufuri nikmat Allah. Bagaimana bentuknya mengkufuri nikmat Allah itu? Pada malam inilah kita akan membaca keterangan demi keterangan dari Syekh Shalal Fauzan. Seperti apakah yang dimaksudkan dengan kalimat kufur nikmat. Namun, untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan ini, kami akan sampaikan terlebih dahulu, apakah syukur nikmat itu? Dengan kita mengerti syukur terhadap nikmat, maka selain ini berarti kufur nikmat. Syukur terhadap nikmat itu terdiri dari tiga hal yang harus dipenuhi oleh setiap kita sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Yang pertama, ikhwan muslimin, adalah nisbatun ni'am ila Allah jalla wa ala. Syukur berqalb. Yang pertama yakni syukur dengan hati. Diwujudkan dalam meyakini semua nikmat itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini dengan hati. Meyakini bahwa semua nikmat, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat waktu, nikmat segalanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dialah Allah yang memberikan kepada kalian segala apa yang kalian pinta, segala apa yang kalian mohoni, harapkan, segala apa yang kalian butuhkan. Allah yang memberikannya, bukan yang lainnya. Allah sebutkan juga dalam ayat yang lainnya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan, wahai manusia, kecuali itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat apapun bentuknya, makanan, minuman dengan berbagai macam jenisnya, yang begitu banyak corak, warna, rasa, itu semuanya harus kita yakini semata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ikhwan muslimin. Berarti, sekaligus saja langsung, kufur nikmat itu diantara bentuknya adalah menyangka adanya sebuah nikmat yang itu datangnya dari selain Allah. Atau dengan kalimat lain, menisbatkan satu nikmat kepada selain Allah. Menyangka ini dikarenakan hari baik. Menisbatkan nikmat kepada hari baik. Kalau yang kemarin mencela hari ini sial karena harinya hari sial atau bulan sial, ini haram hukumnya. Dan telah lewat pembahasannya di minggu yang kemarin. Atau Rabu di pertemuan yang telah lalu. Hadirin kaum muslimin. Demikian pula dengan kufur nikmat. Ketika seorang menisbatkannya kepada bangsa dedemik. Bangsa jin. Menyangka bahwasanya rezeki ini adalah dari mereka. Si penunggu pantai selatan atau pantai utara. Ini juga termasuk dari bagian kufur nikmat. Kenapa? Dikarenakan dia menisbatkan rezeki itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah wahai kaum muslimin, sumber kesyirikan. Terjadinya kesyirikan di alam semesta ini atau di bumi ini itu dikarenakan adanya anggapan adanya selain Allah yang bisa memberikan nikmat atau rezeki. Anggapan bahwa kesembuhan itu bisa datang bukan dari Allah saja. Hadirin kaum muslimin, kita lanjut. Ini jamnya kelihatan. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang, syukur nikmat. Syukur nikmat yang kedua, syukrun bil lisan. Syukur dengan lisan. Bentuknya ucapan. Di antara ucapannya adalah kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita diperintahkan ketika mendapatkan nikmat mengucapkan kalimat itu, dikarenakan ini bentuk syukur dengan lisan. Adapun kufur nikmat, mengkafiri nikmat dengan lisan adalah diantaranya dia mengatakan kata-kata kibir dan kesombongan. Ini tak lain karena kecanggihan pikiranku. Ini tak lain karena kecerdasan akalku. Ini adalah keberhasilanku semata. Ini sombong. Ini kufur nikmat namanya. Ujub itu kaum muslimin setingkat dengan kibir. Al-kibru, kesombongan. Karena dia bangga dengan dirinya dan lupa bahwa segalanya itu ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur nikmat yang kedua. Yang ketiga sekarang. Syukur nikmat yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridai. Menggunakan nikmat di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Nikmat kesehatan digunakan untuk ibadah. Nikmat harta digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan-jalan atau jalur-jalur yang Allah syariatkan. Nikmat digunakan di jalan Allah itu bentuk syukur. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kufur nikmat berarti menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Digunakan harta untuk berbuat dosa. Ya. Menggunakan kesehatan fisik dalam rangka berbuat maksiat. Diberi waktu digunakan untuk hal yang mungkar. Maka itu termasuk dari bagian kufur nikmat. Sehingga saya ulangi kembali, syukur nikmat itu ada tiga hal yang harus dipenuhi. Tiga-tiganya harus dipenuhi. Yang pertama, syukur bil qalb, dengan hati. Diwujudkan dalam bentuk menisbatkan, menyandarkan semua nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur i'tiqad namanya. Keyakinan. Siapa yang seperti ini, maka dia akan selamat dari kesyirikan. Karena dia tidak akan terbesit berdoa kepada selain Allah. Tidak ada tergores satupun keyakinan adanya sesembahan yang layak disembah selain Allah. Tidak ada. Tetapi barang siapa yang cacat dalam yang pertama ini, rusak dalam keyakinan yang pertama ini, maka dia dipastikan jatuh pada syirik. Keterangan ini oleh kaum muslimin bisa dilihat dalam tafsir Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Ketika beliau menafsirkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk melihat keterangan dari beliau berkisar tentang apa yang tadi kami sampaikan. Bahwa awal mula kesyirikan terjadi di bumi ini dikarenakan masih adanya keyakinan selain Allah bisa memberi atau mengabulkan doa bagi para pemanjatnya. Ini kufur nikmat pertama dan terbesar. Yang kedua, syukur nikmat adalah diwujudkan dengan ucapan. Yang ketiga, syukur nikmat diwujudkan dengan menggunakan nikmat itu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kufur nikmat, bab yang akan kita baca. Hala syekh, kita masuk ke kitab kita. Idhafatun ni'amillah ila ghairihi. Pembahasan kita yang ke-47. Dari kebatilannya kaum musyrikin jahiliyah adalah mereka menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada yang lainnya. Menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada yang lainnya. Hal ini tersebut dalam surat An-Nahl ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha." Ya'rifun, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah. Thumma kemudian mereka yunkirunaha. Yunkirunaha maknanya mengingkarinya. Ini terjadi pada kaum Yahudi wan Nasara, juga terjadi pada kaum musyrikin. Mereka mengerti bahwasanya yang memberi makan, memberikan rezeki berupa makanan, minuman, kesehatan adalah zat yang menciptakan alam semesta. Tetapi kemudian mereka menisbatkannya kepada selain Allah. Maka ya kaum muslimin, perhatikan, mudah-mudahan dengan kita membaca bab ini, kita tidak termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mengkufuri nikmat. Karena kalau seorang mengkufuri nikmat, inna adzabila syadid, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Qala Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya, kita lihat, kita baca, idafatun ni'ami ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala syirkun billah wa kufrun bihi. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah, maka itu adalah syirik, perbuatan syirik kepada Allah, dan itu adalah bentuk kekufuran. Itu bentuk kekufuran kepada Allah. Tadi kami sampaikan, terjadinya kesyirikan itu dikarenakan masihnya keyakinan adanya selain Allah yang bisa memberi nikmat. Orang-orang yang ada di pegunungan, mereka memiliki keyakinan bahwasanya ada penunggu gunung yang memberikan barokah kepada penghuni atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Keyakinan ini membawa mereka untuk menyembahnya. Bulan tertentu, ritual tertentu dilakukan dalam rangka memuja jin atau simbau raksa atau bangsa jedemit yang diyakini oleh mereka sebagai penunggu gunung itu. Demikian pula yang di pesisir, mereka meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan hasil laut. Itu diwujudkan dengan adanya ritual penyembahan. Penyembahan itu macam-macam bentuknya. Ada yang sujud kepada mereka. Ada yang berdoa kepada mereka. Ada yang menyembelih seekor hewan untuk mereka. Dalam rangka penyembahan. Inti masalahnya adalah karena masih meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan nikmat. Itu inti masalahnya itu. Sehingga kalau kita bisa mendakwahkan hal ini dan meyakinkan kepada mereka bahwasanya nikmat itu hanya dari Allah Rabbul Alamin, bukan yang lain. Kalau mereka meyakini ini, walaupun kesyirikan itu sudah mendarah daging, turun-temurun dari nenek moyang, itu bisa lenyap. Itu bisa hilang. Jangan kita pesimis. Ini sudah mendarah daging. Sudah lama. Tradisi yang gak mungkin bisa dirubah. Siapa bilang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwai satu kaum yang musyrikin top. Dada yang muslim di waktu itu. Hanya Nabi beliau sendiri. Penyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Di mana itu keyakinan sudah mendarah daging. Bahkan lebih dari itu, balung sumsum. Kalau darah daging itu masih di luar balung pak, ini sudah balung sumsum. Apa maning pak? Ini keyakinan mereka. Toh walhamdulillah. Dengan dakwah hari demi hari, minggu, bulan, tahun, Allah berikan hidayah kepada mereka satu persatu. Yang pada ujungnya, La ta'uzza mana dihancurkan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Hakada kaum muslimin. Jikalau kita punya family yang masih seperti itu, terangkanlah bab ini dulu. Jangan bab yang lain. Terangkanlah bahwa sesungguhnya patung yang kalian sembah, jin yang kalian mohoni, tidak bisa berbuat apapun. Mereka makhluk sebagaimana kita makhluk. Hakada kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya. Wa huwa min amali ahli al-jahiliyyah. Dan ini adalah amal perbuatan kaum jahiliyah. Qala Allah jalla wa ala fihim. Allah berfirman tentang mereka. Lihat kaum muslimin, hal ini disebut dalam Al-Qur'an sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Bahwa perbuatan ini perbuatan jahiliyah. Jangan kita lakukan. Tetapi dasar memang musyrikin. Yang memusuhi dakwah tauhid. Mereka mengkaburkan permasalahan. Seakan-akan mereka bukan musyrikin. Dikarenakan ditambahi dengan adanya zikir, wirid, dan salawatan. Sehingga perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilakukan di zaman jahiliyah, bisa kesan syiriknya itu bisa hilang. Kesan jeleknya itu bisa hilang. Dikarenakan apa? Adanya usaha mengkaburkan bahwa ini bukan syirik. Dan ditambahi dengan beberapa amalan-amalan syar'i. Yang seakan-akan itu adalah disyariatkan. Bahaya. Di antaranya, ada sebuah syubhat. Yang pernah kami sampaikan dalam pertemuan-pertemuan di tempat kita ini, tapi tidak mengapa kita ulangi. Syubhat itu kaum muslimin yang mengatakan kita hanya memiliki Tuhan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki Tuhan selain Allah. Kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga kata mereka, kalaupun Anda merdukun, tetapi Anda mengatakan Tuhanku hanya satu, Anda ahlu tauhid, walaupun merdukun. Bahaya sekali. Kamu selama mengatakan la ilaha illallah dan meyakini Allah adalah Tuhanmu semata, tidak ada Tuhan yang lainnya, walaupun kamu nyupang, minta persetujuan kepada bangsa jin, walaupun kamu duduk bersimpu di bawah pohon yang rindang, kamu memasang dupa, kamu adalah ahlu tauhid. Selama kamu ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Adakah Tuhan selain Allah? Tidak ada. Ini syubhat. Ini sangat mengerikan kaum muslimin. Sehingga banyak di antara umat Islam, kita tidak mengkafirkan, kita tidak pula bermudah-mudahan mensyirikkan muslimin, tetapi senangnya dengan ilmu sihir, senangnya dengan jimat-jimat, senangnya dengan dukun-dukun, bahkan supaya tidak terkesan itu adalah dukun, bajunya ganti baju putih, dukun putih, sorbane putih, kumai putih karena dilabur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka muslimin, mengapa mereka jatuh pada syirik? Dikarenakan mereka terkena syubhat tadi. Selama saya meyakini la ilaha illallah, no problem. Yang berarti kan la ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Selama saya Tuhanku hanya Allah, tidak ada kesyirikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu malapetaka yang sangat besar menimpa umat ini. Itulah keyakinan musyrikin jahiliyah. Di mana mereka meyakini Allah adalah Rabbul Alamin. Man khalaqas samawati wal ard wa may yudbil amr. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur perjalanan langit dan bumi? Siapakah yang menghidupkan? Siapakah yang mematikan? Fasayaqulun. Maka mereka kaum musyrikin akan mengatakan Allah. Sehingga kalau hanya meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai Tuhan kita, kalau meyakini dia Allah adalah yang menciptakan, yang mematikan, kalau itu saja, itu belum dikatakan muslim. Sampai engkau menyembah hanya kepada Allah, sampai engkau berdoa hanya kepada Allah, sampai engkau mewujudkan segala peribadatan hanya untuk Allah, ini yang tidak dilakukan oleh kaum syirikin jahiliyah. Kasihan sekali. Banyak kaum muslimin yang menafsirkan la ilaha illallah hanya pada makna tauhid ar-rububiyah saja. Padahal itu belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Sampai dia meyakini tauhid al-uluhiyah. Mengesakan Allah dalam hal peribadatan, penyembahan. Dan sampai dia pun benar dalam asma wa sifat. Sehingga baru lama membagi tauhid menjadi tiga. Karena faktor itu. Seorang yang hanya meyakini tauhid rububiyah saja, belum dikatakan muslim. Sampai dia harus meyakini tauhid al-uluhiyah. Dan membuktikan dengan nyata penyembahannya hanya kepada Allah saja. Dan kemudian dia bertauhid dalam hal asma wa sifat. Juga dikarenakan ayat Al-Quran menyebutkan tiga hal itu. Dalam satu ayat dalam surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Ini keyakinan yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Tidak berhenti di situ. Allah sebutkan fa'budhu. Karena itu beribadalah kalian kepada Allah saja. Wastabir ibadatihi. Dan bersabarlah engkau untuk terus beribadah kepadanya saja. Tauhid al-uluhiyah. Mengesakan dalam peribadatan, penyembahan hanya kepadanya semata. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah ada di antara kalian yang mengetahui adanya makhluk yang serupa dengan Allah, adanya makhluk yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah? Ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah dalam hal kesempurnaan. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin kaum muslimin, dakwah tauhid, dakwah yang penting untuk diserukan. Dakwah tauhid ini adalah asas prinsip Islam. 13 tahun Nabi di kota Mekkah mendakwakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menunjukkan betapa pentingnya pembahasan itu dalam kehidupan kita. Tetapi sedikit orang yang tahu. Sedikit orang yang bisa memahami bahwa tauhid adalah hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Animisme, dinamisme, waikum muslimin, itu aslinya kalau diambil inti permasalahannya adalah dalam bab yang sedang kita baca ini. Animisme, dinamisme, keyakinan kepada roh-roh halus dan benda-benda keramat. Apa intinya itu waikum muslimin? Intinya mereka masih meyakini roh-roh halus itu bisa memberi apa yang mereka pinta. Benda-benda keramat itu bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Karena itu benda itu diagungkan, dimuliakan, dimandikan dengan kembang, dengan minyak, dengan ini, dengan itu. Bulan tertentu dikeluarkan, dimandikan, dipundi-pundi, diagungkan. Padahal hanya sekedar benda. Kalau zaman dulu bendanya berbentuk patung, lata uzamanat hubal. Zaman sekarang ini bendanya berupa benda lain. Ada yang tombak, ada yang keris, ada yang pring petuk. Pring gur kepetukan cok bimak. Ada yang lain-lainnya. Saya tidak promosi jimat, Pak. Itu contoh bahwa itulah keyakinan yang ada di negeri kita. Yang mereka mengaku sebagai muslimin. Kasihan. Sampai mati. Masih berkeyakinan animisme, dinamisme. Berarti apa? Menisbatkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ شِرْكٌ بِاللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ. قِيلَ مَعْنَى الْآيَةِ. Syekh Shalal Al-Fauzan beliau menyebutkan beberapa tafsir-tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, di antara ulama ada yang mengatakan makna ayat ini adalah يَعْرِفُونَ الرَّسُولَ وَرِسَالَتَهُ ثم ينكرون ذلك عنادا واستكبارا مع انهم في قرارة انفسهم يعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Coba perhatikan kalimat ini. Betapa banyak manusia jatuh pada dosa ini. Makna ayat ini, tafsir pertama adalah mereka musyrikin jahiliyah bangsa Arab, dengan demikian pula dengan mereka Yahudi dan Nasara, mereka mengetahui Muhammad bin Abdullah adalah rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu itu karena tentang rasul kita tersebut dalam Injil, tersebut bahkan di dalam kitab Taurat. Tentang Nabi kita akan datang dari bangsa Arab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy mengenal betul siapa Muhammad alaihi salatu wasallam. karena beliau lahir di tengah-tengah mereka. Beliau dari kabilah Bani Hashim, Hashim Quraisy. Kabilah beliau adalah kabilah Hashim, Bani Hashim. Ya, Bani Hashim dari Quraisy. Orang mengenal beliau. Bahkan mereka menjuluki beliau sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Tetapi kata beliau, mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengingkarinya. Yahudi kaum muslimin tahu betul bahwa Nabi kita yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu betul tentang ini. Tetapi mereka mengingkarinya. Inadan sebagai bentuk penentangan kepada Allah. Wastikbaran sebagai bentuk kesombongan mereka. Nasara tahu Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi adalah Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tersebut dalam kitab Injil. Juga tersebut hal ini dalam Al-Quran. Akan datang seorang Nabi setelahku, min ba'di, ismu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad ini nama lain dari Muhammad alaihissalatu wassalam. Bukan Ahmad Ghulam Ahmad. Ya. Orang yang meyakini Ghulam Ahmad adalah Nabi atau Rasul, dikafirkanlah para ulama. Dikarenakan dia menentang nas. Dia menyebutkan bahwasanya Nabi kita adalah Khatamun Nabi. Penutupnya para Nabi. Hadirin kaum muslimin. Juga terjadi di umat kita orang yang mengenal ini sabda Nabi. Hadis Nabi Bukhari Muslim bukan tidak tahu, tetapi ditolak sabda Nabi tadi. Saya enggak pakai sabda Nabi. Saya enggak pakai Bukhari Muslim. Saya pakainya logika. Ini mengenal Nabi dan sabdanya, tetapi dia mengingkarinya. Pun rambung pak waktu ini. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak diantara umat Islam, saudara-saudara kita, kita tidak mengkafirkan, hati-hati mengkafirkan perkara berat dalam urusan agama. Tetapi yang nampak ketika dibacakan ayat, mereka kalau ayat yang dibacakan takut. Kalau terang-terangan menolak. Tapi kalau begitu berkaitan dengan sabda Nabi, ini jangan disepelekan banget. Disepelekan banget. Disebutkan hadis Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. Panjang kita bicara, dalil keluar sekian banyak. Ujung-ujungnya dia mengatakan, mas, ikutlah saya, leres, sabda Nabi, nginek lotah, melusing umum-umum baiklah. Melusing apa, pak? Sing umum-umum. Dan sabda Nabi sih dikapakakan, aku orang engko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tidak yang seperti itu, kaum muslimin? Banyak. Ya'rifuna ni'matallahi tuminkirunaha. Mereka mengerti itu nikmat min Allah. Ayat, hadis, nabi, syariat, Islam. Itu nikmat min Allah. Tetapi mereka kemudian mengingkarinya. Kita mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nasinya mati pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan kalimat hanya semata ketika ada orang mati. Ketika ada musibah, apapun itu, di antara musibah, bukan hanya tsunami, gempa bumi, angin ribut, tanah longsor, ataupun yang lainnya. Musibah itu yang lebih besar, musibah menolak syariat. Musibah yang paling besar menolak kalamullah dan sabda nabinya Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah keumuman itu pasti datang dari wahyu? Tidak. Keumuman itu bahasa lainnya adalah tradisi. Bahasa lainnya adalah budaya. Yang itu adalah produk manusia. Bukan bikinan Allah Azza wa Jal. Sehingga sangat heran. Seorang muslim tetapi ucapannya seperti itu. Maka mudah-mudahan kita wahai kaum muslimin. Dengan bab kita ini. Walaupun baru dibaca sedikit. Waktunya cepat banget. Tiba-tiba sudah habis. Sehingga kita akan lanjutkan insyaAllah. Bab ini pada pertemuan Rabu yang keempat. Besok Rabu keberapa? Ketiga yang hadir di sini Ustaz kita. Ustaz Muhammad Rijal. Dengan kitab apa beliau? Aqidah Wasithiyah masih? Masya Allah. Kitab besar. Yang belum sempat kita kaji. Kita dari tahun 2002 sampai sekarang masih berkutip pada tauhid rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah, uluhiyah. Spesifik dalam asma sifat, ini kitab Aqidah Wasithiyah. Yang beliau lebih jauh dalam membahas itu. Dan kita ucapkan alhamdulillah, itu tambahan ilmu bagi antum. Jadi dulu kita membahas usul thalatha, kasyibuhah, nawakidul Islam, kitabut tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Kemudian ini sekian tahun kita belajar berkutip pada lebih mendalamnya bab rububiyah dan uluhiyah. Walaupun asma sifat sudah terbahas namun tidak serinci dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Karena itu kami menghimbau antum hadirin untuk tetap hadir di majelis beliau. Apalagi beliau. Saya saja hadir tempatnya beliau. Seandainya beliau hadir. Atau seandainya beliau datang. Kita ta'lim kepada beliau. Karena beliau adalah ustadznya kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.